الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masuk pada pembahasan berikutnya المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما sama masih syubhat ya qanifillah bahwasanya ahlu ta'dil menuduh ahli sunnati wal jamaah melakukan ta'wil pada ayat ini ta'in pada ayat awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman karena mereka beranggap bahwasanya zahir dari ayat ini telah dipalingkan oleh ahli sunnah wal jamaah kepada makna yang lain. Taim, cuman apa zahir dari makna yang sebenarnya kita baca penjelasan Ibnu Taimiyah. Wal jawab an yuqal ma zahiru hadhihi al-ayah wa haqiqatuha hatta yuqal innaha sarifan an. Sebabnya untuk dikatakan apa zahir dari ayat ini serta hakikatnya. Nah, sampai dikatakan bahwasanya ayat tersebut telah dipalingkan dari zahirnya oleh ahli sunnah. Hal yuqalu inna zahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama biyadihi kama khalaqa Adam biyadihi. Aw yuqal inna zahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqa ghayraha lam yakhluqha biyadihi. Sekarang yang butuh kita ketahui apa zahir dari ayat. Apakah dikatakan bahwasanya zahir dari ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan ternak sebagaimana dengan apakah dikatakan bahwasanya zahirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang ternak dengan tangannya sebagaimana Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, ataukah dikatakan bahwasanya zahir dari ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan yang lainnya, yaitu tidak menciptakannya langsung dengan tangannya. Ini ada dua pilihan. Yang pertama menetapkan bahwasanya zahir ayat itu bahwasanya Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan Adam, yaitu dengan tangannya langsung. Yang kedua, nah, Allah menciptakan binatang-binatang ternak sebagaimana menciptakan yang lainnya, yaitu tidak menciptakannya secara langsung dengan tangannya. Lakin indafatul amali inal yadi wal muradu sahibuha ma'rufun fil lughatil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Akan tapi pengindofahan suatu perbuatan, suatu amalan kepada tangan, dan yang dimaksud adalah sahib, yaitu apa, pemilik tangan tersebut. Yang seperti ini telah dikenal merupakan perkara yang biasa, yang ma'ruf di dalam bahasa Arab, yang dengannya Al-Quran turun. Taim. Nah, mana di antara dua pilihan tersebut? Amal qaulul awal falaysa huwa dhahirul lafzi liwajhain. Adapun pendapat yang pertama, maka itu bukanlah dhahir dari lafaz berdasarkan karena dua sisi. Ahadihima anna lafza la yaqtadihi bi muqtada lisanil arabi alladhi nazala bihi al-Qur'an. Alasan yang pertama, bahwasanya lafaz tidaklah berkonsekuensi demikian bahwa zahirnya itu tangan sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jadi lafaz tersebut secara kaidah bahasa Arab tidak berkonsekuensi demikian. Ala tara ila qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidakkah engkau melihat bahwasanya atau tidakkah engkau melihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan ayat ini, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan sebab apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Di sini fa bima kasabat aydikum. Kemudian yang kedua, wa qawlihi dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhikahum ba'dal ladhi aminu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan dan lautan dengan sebab apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Juga ayat dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu disebabkan apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Nah, apakah yang dimaksud itu adalah memang hanya yang dilakukan tangan saja, kerusakan yang muncul karena selain tangan itu tidak masuk? Tentunya bukan ini yang dimaksudkan. Kenapa? Fa innal murada ma kasabahu al-insanu nafsuhu. Fa ma qaddamahu wa in amilahu bi ghairihi yadi. Wa in amilahu bi ghairi yadi. Nah, dari ayat tersebut yang dimaksud adalah apa saja yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Dan apa saja yang dia persembahkan walaupun dia melakukannya dengan selain tangannya. Nah, jadi intinya fa bima kasabat aydikum, yaitu kembali kepada semua perkara yang dilakukan oleh si manusia tadi, baik dengan tangan, dengan mulut, dengan kaki, dan anggota badan yang lain. Nah, bi khilafi ma idza qala amiltuhu bi yadi. Hal ini berbeda apabila seorang mengatakan amiltuhu bi yadi. Aku melakukannya dengan tanganku. Baik. Kama fi qawlihi ta'ala fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Allah. Fa innahu yadullu ala mubasharati syai' bil yad. Karena pada ayat ini menunjukkan bahwasanya dia langsung melakukan hal tersebut dengan tangan, yaitu menulis. Yaitu maksudnya afanifillah alba ketika digunakan untuk takdiyah di sini. Katab yaktubun alkitab bi aidihim. Alba digandengkan dengan tangan. Kemudian dua, amiltuhu bi yadi. Ya, ketika ada huruf ba di sini, menunjukkan bahwasanya tangan itu memang betul-betul mubasyar. Ya, mubasyir dengan amalan tadi. sehingga tidak ada kemungkinan lain. Amiltuhu biyadi, aku melakukannya dengan tanganku. Maksudnya tangan, ya tangan. Taim. Berbeda dengan ayat-ayat yang di atas. Fabima kasabat aydikum. Naam. Bima kasabat aydin nas. Juga apa? Dzalika bima qaddamat aydikum. Ini maksudnya adalah keseluruhan amalan manusia. Alasan yang kedua, athani annahu law kana al-muradu anna Allah ta'ala khalaqa hadhihi al-an'ama biyadihi lakana lafdhul ayah khalaqna lahum biaydina an'aman. Jawaban yang kedua, bahwasanya seandainya yang dimaksud dengan ayat bahwasanya Allah menciptakan binatang-binatang ternak ini langsung dengan tangannya, maka tentunya lafaz ayat akan menjadi khalaqna lahum biaydina an'aman. Nah, akan kami ciptakan bagi mereka dengan tangan-tangan kami binatang-binatang ternak. Taib, ada huruf ba sebelum aidi. Kama qala ta'ala fi Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Sebagaimana yang Allah katakan tentang Adam, Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Perhatikan lafadznya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan langsung dengan tanganku? Nah, li'anna al-Qur'an nazala bil bayani la bit ta'miyah. Dikarenakan Al-Qur'an turun dengan apa? Bayan, dengan penjelasan. Bukan dengan ta'miyah, yaitu menjadikan suatu perkara itu mengambang, tidak jelas. Nah, maka jelas ikhwan fillah di sini bahwasannya pada ayat awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman tidak dimaksudkan adalah apa? Tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung yang menciptakan binatang-binatang ternak tersebut. Tayyib, karena Al-Qur'an turun bil bayan la bi ta'miyah li qaulihi ta'ala wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan li kulli syai'. Kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ini dua alasan. Berarti intinya yang pertama, lafaz tersebut nam secara kaidah bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun tidak apa berkonsekuensi bahwasanya makna aidi itu bermakna tangan. Tapi bermakna apa? Bermakna secara umum. Ya, bermakna secara umum maksudnya mimma amilat aidina, yaitu kami telah menciptakan tayyib binatang-binatang ternak tersebut sebagaimana na'am Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain tidak dengan tangan Allah secara langsung. Kemudian yang kedua, seandainya yang dimaksud adalah tangan sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya, tentunya lafadznya akan nah, ada huruf ba sebelum penyebutan yad. Tayyib. Wa idza dhahara budlanul qawlil awwal ta'ayyana an yakuna as-shawabu huwa al-qawlut tsani. Maka apabila telah nampak batalnya, batil atau batilnya pendapat yang pertama, maka berarti apa? Pilihannya mesti pada apa? Yang kedua, berarti yang benar pendapat yang kedua. Wa huwa anna dhahira al-lafzi anna Allah ta'ala khalaqa al-an'am kama khalaqa ghayraha wa lam yakhluqha bi yadi. Yaitu bahwasanya dhahir dari lafaz bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am sebagaimana Allah menciptakan yang lainnya. Naam, dari binatang-binatang, pohon-pohon dan seterusnya. Walam yakhluq habiyadi, dan tidak menciptakannya dengan tangannya secara langsung. Lakin idhafatul amali ilal yad ka idhafatihi ilan nafsi bimuqtadal lughatil arabiyyah. Akan tetapi pengidhafahan amal tersebut kepada tangan amilat aidina, yaitu maksudnya nam seperti idhofah kepada nafs, yaitu kepada idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mimma amilna an'aman. Awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilna an'aman. Itu maknanya. Yaitu tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan dari apa yang telah kami lakukan nam untuk mereka itu binatang-binatang ternak. Itu maksudnya. Jadi amilat aidina, maksudnya aidina idhofah kepada tangan ini maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara umum. Tayyib. Bi khilafi ma idza udhifa ila an-nafsi wa udhiya bil ba ila al-yad. Hal ini berbeda apabila diidhofahkan kepada nafs dan ditakdiyah dengan ba. Sebagaimana dalam ayat lima khalaqtu biyadaya. Khalaqtu itu banyak kepada Allah. Kemudian yad takdiyahnya dengan ba. Maka ini berbeda khanifilah. Kalau ayatnya seperti ini maka jelas-jelas di situ penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatanabbah lil farq, maka perhatikanlah perbedaan ini. Fa innat tanabbuha lil furuqi bainal mutasyabihati min ajwadi anwa'il ilm. Nah, sebab memperhatikan perbedaan-perbedaan antara hal-hal yang serupa tapi tidak sama, serupa tapi ada perbedaan, ini merupakan sebagus-bagus jenis ilmu. Nah, menunjukkan kejelian dan kematangan pemahaman seseorang. Fabihi yazunu kathirun minal ishkalat, dan dengan memperhatikan perbedaan tersebut akan hilang banyak apa? Kerancuan-kerancuan. Baik. Paham? Di sini bukan berarti kita mengingkari penetapan sifat tangan yang khalifilah. Cuman pada ayat tersebut memang apa? Tidak menunjukkan penetapan sifat tangan. Kenapa? Karena apa? Idhofahnya kepada iyad khalifilah. Naam, sebagaimana idhofah kepada nafs, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kalau seandainya dimaksud adalah tangan, maka tentu akan didatangkan dengan apa? Huruf ba. Ini secara bahasa Arab. Maka perhatikan ayat-ayat yang di situ terdapat penetapan sifat tangan, maka na'am padanya qanifilah ta'diyah dengan huruf ba. Seperti pada ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Tayyib. Ini tentang ayat. Dipahami baik-baik. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassalam, walhamdulillahirabbil alamin.